Pertama, nama-nama surat Al-Kautsar. Nama-nama surat Al-Kautsar. Berdasarkan referensi yang kami baca, dan itu sangat terbatas, kami menemukan ada 3 nama yang oleh para ulama dijadikan sebagai nama surat Al-Kautsar. Nama yang pertama adalah surat Al-Kautsar. Nama yang pertama adalah surat Al-Kautsar. Dan ini hampir di seluruh mushaf Al-Quran tertulisnya surat Al-Kautsar. Dan juga di dalam kitab-kitab tafsir juga tertulis surat Al-Kautsar. Diambil dari apa yang tersebut di dalam ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Nanti kita akan pelajari apa arti dari Al-Kautsar. Adapun surat atau nama yang kedua adalah diambil dari redaksi ayat pertama dengan lengkap. Apa itu? Surat Inna A'tainakal Kautsar. Bukan surat Inna A'taina. Ya. Surat Inna A'tainakal Kautsar. Ini Imam Bukhari menamakan surat ini dalam kitabnya Sahih Bukhari dengan nama ini. Surat Inna A'tainakal Kautsar. Nama yang ketiga, apa kira-kira? Ada yang tahu? Surat Al-Kautsar. Yang kedua surat Inna A'tainakal Kautsar. Yang ketiga surat? Hah? Surat Fasholli Lirabbika Wanhar. Kau nanti ngomong surat Inna Shani Agahul Abtar. Diambil dari satu kata di ayat yang kedua. Apa kira-kira? Surat An-Nahr. Surat An-Nahr. Diambil dari kata apa? Wanhar. Diambil dari kata wanhar. Apa artinya wanhar? Berkurban. Berkurban. Jadi surat An-Nahr itu artinya surat apa? Surat yang berbicara tentang perintah untuk kurban. Ini beberapa nama surat Al-Kautsar. Poin berikutnya, sebab diturunkannya surat Al-Kautsar atau yang biasa diistilahkan dengan asbab nuzul. Kaum musyrikin Mekah dan orang-orang munafikin di kota Madinah dalam mendiskreditkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat banyak propaganda, menyebarkan isu-isu negatif tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara propaganda yang mereka sebarkan, satu, mereka mengatakan bahwa pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wong-wong cilik, orang-orang pinggiran dan orang-orang kecil. Kata mereka, kalau seandainya agama yang dibawa oleh Muhammad itu benar, mestinya yang akan ikut adalah orang-orang besar, orang-orang yang punya kedudukan. Jadi kalau misalnya yang ikut Muhammad adalah orang-orang pinggiran, berarti ajarannya juga ajaran pinggiran. Agamanya kalau yang diikuti adalah orang-orang kecil, berarti agamanya juga agama apa? Agama kecil, bukan agama besar. Itu argumen mereka. Dan sebenarnya propaganda ini sudah basi. Karena sudah pernah dipakai oleh siapa? Oleh orang-orang kafir pada zaman dahulu. Di antaranya oleh para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Manakala mereka mendiskreditkan Nabi Nuh alaihi salam. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Hud ayat 27. Dalam surat apa? Hud. Berapa? 27. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi. Orang-orang kafir dari kalangan pembesar ningratnya kaumnya Nabi Nuh, mereka berkata, manaraka illa basyaram mislana. Wahai Nuh, kami itu memandang kamu itu ya manusia biasa seperti kami. apa sih kelebihan kamu? Sama-sama mangan. Makan apa? Sega. Abang Nabi Nuh makan nasi. Tidak tahu saya. Ya sama kayak kita lah. Sama-sama manusia, sama-sama makan, sama minum, sama apa? Tidur. Sama-sama sakit. Sama-sama pergi ke pasar. Jadi kamu itu sama saja dengan kami, wahai Nuh. وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأِيِ. Dan yang kami saksikan, wahai Nuh, yang mengikuti agama kamu dan ajaran kamu adalah orang-orang yang hina di antara kami. Dan mereka orang-orang yang cepat percaya. Orakeh berpikir. Makanya ya, kalau kamu ikut orang-orang yang seperti itu, ya kami tidak percaya, Nuh. Coba kalau ikut kamu adalah seorang yang apa? Pembesar, seorang pejabat, atau seorang bangsawan. Itu baru kami percaya. Tapi yang ikut kamu, wahai Nuh, orang-orang kecil-kecil. Orang-orang yang tidak punya kedudukan di antara kaumku. Kemudian kata mereka, وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Dan kami juga melihat kamu, wahai Nuh, tidak punya kelebihan apapun di atas kami. Harta sama saja. Ningrat juga bukan. Terus apalagi ganteng, tidak tahu saya. Nabi Nuh ganteng apa tidak. Ya. Jadi kamu sama-sama tidak punya kelebihan dibandingkan kami. Terus kenapa kami harus ikut kamu, wahai Nuh? Bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan kami yakin bahwasanya kamu itu adalah orang pendusta. Subhanallah. Ini tutupannya ya. Penutupnya adalah menuduh Nabi Nuh sebagai pendusta. Jadi apa yang dilontarkan oleh orang-orang Quraisy itu sebenarnya sama saja dengan apa yang dilontarkan oleh orang-orang yang terdahulu. Cuma motokopi saja. Timbul pertanyaan. Kenapa ya yang mengikuti para nabi itu orang-orang kecil? Mayoritas. Ya. Kalau dilihat person-personnya mungkin ada. Tapi kenapa mayoritas yang mengikuti orang-orang atau mengikuti para nabi dan rasul adalah orang-orang kecil kaum pinggiran? Kenapa? Kenapa? Hah? Ini benar enggak ini? Benar enggak? Benar ini sunnatullah. Itu kenapa? Kenapa mayoritas justru orang kecil? Apa? Pengetahuannya terbatas. Jadi mudah dibohongi gitu. Ya, kenapa kira-kira? Kata Ima, eh? Kebanyakan tertindas. Berarti kalau orang-orang tertindas itu benar gitu. Hah? Apa? Gimana? Pikirannya lebih murni, lebih jernih. Kok bisa? Kenapa orang kecil lebih murni, pikirannya lebih jernih daripada orang kaya? Orang mikir duit. Masa orang miskin orang mikir duit? Mikir tapi yang dipikir rana-rana. Kata Imam Abu Hayyan. Kata Imam Abu Hayyan rahimahullah. Pengikut para nabi orang-orang miskin, orang-orang kecil. Karena pikiran mereka itu rata-rata tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran tentang dunia. Rata-rata pada zaman dahulu, mbuh nek siki. Ya, jadi orang-orang kecil saat itu, mereka itu enggak terlalu muluk-muluk pikirannya. Kemudian mereka juga tidak banyak hal-hal yang bisa menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Kalau orang punya kedudukan, manakala dia akan mengikuti sesuatu yang baru. Yang itu tidak lazim di masyarakatnya. Atau tidak sesuai dengan pakem yang ada di kampung dia. Dia kan akan mikir, wah kalau saya ikut ini nanti gengsi dong. Kemudian pengikut saya nanti bisa merotoli nanti. Saya nanti makan apa nanti. Nah, jadi kalau orang-orang yang punya kedudukan untuk menerima sesuatu yang baru, dia itu terlalu banyak apanya? Terlalu banyak pikirannya. Kalau orang-orang kecil, apa yang mau dipertimbangkan? Saya ikut ya, siapa yang mau mengikuti saya? Mungkin saya enggak punya pengikut toh. Itu kalau orang-orang kecil. Kata Imam Abu Hayyan, rahasianya kenapa orang-orang kecil itu lebih mudah untuk mengikuti ajaran para nabi, karena apa tadi? Karena pikiran mereka tidak banyak dipenuhi dengan keindahan-keindahan apa? Duniawi. Sehingga lebih mudah untuk mencerna, menerima al-haq. Ini propaganda yang pertama. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang munafikin, mereka menyebarkan isu bahwasannya andikan agama Nabi SAW hak, niscaya yang mengikutinya adalah orang-orang yang punya kedudukan. Manakala mengikuti Nabi SAW adalah orang-orang kecil, itu menunjukkan bahwasannya agama dia itu adalah agama yang tidak benar. Ini propaganda yang pertama. Propaganda yang kedua. Mereka manakala melihat putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu persatu meninggal ketika umur bayi, rata-rata meninggal di bawah umur 2 tahun, maka mereka mengatakan, "Ah, Muhammad ini dia itu orang yang tidak punya keturunan. Dia adalah al-abtar." Apa artinya al-abtar? Al-abtar itu artinya terputus. Jadi Muhammad ini adalah orang yang terputus keturunannya. Maka kalian tidak usah khawatir. Tunggu saja nanti kalau Muhammad mati, nanti agamanya juga mati. Karena Muhammad tidak punya keturunan. Apa iya? Keturunannya Kanjeng Rasul SAW berapa? Putranya Kanjeng Rasul berapa? Berapa? Ini saya belum tanya namanya loh. Saya baru tanya jumlahnya loh. Jumlahnya berapa? Putra putrinya Kanjeng Rasul, bukannya putra. Putra putrinya Kanjeng Rasul ada berapa? Pemain AC Milan ada berapa? 11. Non cadangan. Kok apal ya? Putra putrinya Rasul SAW total ada 7. Ada berapa? 7. Yang laki-laki 3, yang perempuan 4. 3 tambah 4, berapa? 7. Urutannya, yang paling pertama lahir siapa? Lah, siapa? Kunyahnya Nabi SAW siapa? Al-Qasim. Anak yang pertama lahir adalah siapa? Al-Qasim. Yang kedua, Fatimah. Yang kedua, karena itu yang diambil. Yang kedua adalah siapa? Zainab. Yang kedua, Zainab. Berarti putra, putri. Yang ketiga, putri lagi. Siapa? Ruqayyah. Siapa? Ruqayyah. Yang keempat, putri lagi. Siapa? Ada Fatimah Bayuru. Yang keempat siapa? Siapa? Ummu Kulsum. Ummu siapa? Kulsum. Ini yang keberapa? 4. Yang kelima baru Fatimah. Yang kelima baru siapa? Fatimah. Berarti putra, putri, putri, putri, putri. Baru yang kelima. Yang keenam, maaf. Yang keenam itu putra lagi. Siapa? Nah? Ibrahim terakhir. Ibrahim yang ketujuh. Yang keenam siapa? Siapa? Abdullah. Benar. Bagus ini anak kecil. Masya Allah bisa anak kecil. Antum ini kalah-kalah sama anak kecil. Abdullah. Yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh baru siapa? Ibrahim. Dan seluruh putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini lahir dari istri beliau yang pertama. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha, kecuali satu saja yang bukan. Siapa itu? Ibrahim. Anak yang terakhir itu lahir dari istri beliau yang bernama Maryam, yang bernama Maria. Bernama siapa? Maria. Loh Ustaz, iya benar ini. Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Ya. Jadi, saya ulangi. Putra putri Nabi SAW ada berapa? Ada 7. 4 laki-laki. 3 putra, 4 putri. Urutannya yang pertama siapa tadi? Al-Qasim. Yang kedua? Zainab. Yang ketiga? Ruqayyah. Yang keempat? Ummu Kulsum. Yang kelima? Fatimah. Yang keenam? Abdullah. Yang ketujuh? Ibrahim. Dan seluruh putra putri Nabi SAW ini meninggal dunia sebelum Nabi SAW meninggal kecuali satu. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Itu pun meninggal hanya beberapa bulan setelah Nabi SAW meninggal. Berarti Nabi SAW tidak ada satupun putra putrinya yang hidup. Makanya mereka mengatakan Muhammad itu abtar. Apa abtar tadi? Yang terputus keturunannya. Jadi tidak usah repot-repot kata mereka. Biarkan aja Muhammad kayak gitu. Dia itu nanti kalau mati, agamanya juga mati. Karena dia tidak punya keturunan. Ini propaganda yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, propaganda mereka. Setiap kaum muslimin tertimpa musibah, mereka senang sekali. Karena apa? Karena mereka, ini dera maning entong kaum muslimin. Karena mereka menanti-nanti. Oh, kalau kaum muslimin punya musibah, tapi musibah sudah benar, mereka itu sesat. Buktinya kenapa? Kena musibah. Sebentar lagi mereka habis. Karena mereka itu merindukan kejayaan yang sedikit demi sedikit berkurang dengan kedatangannya agama Islam. Manakala propaganda-propaganda ini dimunculkan oleh musuh-musuh Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa agama yang dibawa oleh beliau akan terus jaya. Justru sebaliknya yang akan binasa adalah siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Itu apanya? Asbab nuzulnya secara ringkas. Keutamaan akan kita bahas besok insyaallah karena waktunya terbatas. Sebelum kita tutup, saya hanya ingin mengingatkan tentang undangan saya. Undangan apa? Undangan ngecor. Bukan undangan walimah saya ya. Undangan ngecor. Tanggal berapa? Tanggal 1 April, monggo silakan memenuhi undangan ini. Ya. Tapi saya hanya sedikit mengingatkan, karena tempatnya terbatas, maka tolong kalau rawuh itu jangan berg. Ya, jadi kalau bisa ya dibikin shift lah, monggo lah. Jadi ada, jangan semuanya datangnya pagi semuanya. Ya, karena tidak ada tempatnya yang mau kerja gitu loh. Tempatnya sangat sempit. Ya. Jadi ya monggo lah, ada yang datang pagi, ada yang datang siang, ada yang datang sore. Jadi yang mau datang sore, paginya istirahat yang sempurna. Biar nanti sorenya apa? Kuat. Yang mau datang siang juga seperti itu. Nah, yang mau datang pagi, jangan pulang dulu kalau belum ada temannya yang datang ya. Nanti jangan-jangan yang datang pagi, wah ngon jangan anak sini tekan ya. Jebule orang sini tekan, gue mandek. Ya, maka monggo silahkan ini pondok kita bersama. Moga-moga bisa buat tabungan kita bersama pula. Allahumma. Amin. Ada yang bertanya silahkan. Monggo, masih ada 7 menit. Ya. Istighosah bukan bid'ah. Istighosah itu ibadah yang sangat mulia. Istighosah itu bukan bid'ah. Istighosah itu adalah ibadah yang sangat mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah manakala kalian beristighatsah dengan Rabb kalian, kemudian Allah mengabulkan permintaan kalian. Jadi istighatsah itu ibadah sangat mulia, bukan bid'ah. Tapi istighatsah itu artinya apa? Apa artinya istighatsah? Istighatsah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara yang besar. Dalam perkara yang besar. Berarti istighatsah itu mintanya kepada siapa? Allah. Nah, di sini yang perlu diluruskan. Mintanya sama siapa? Kalau istighatsah sama Allah, ya benar. Itu ibadah yang sangat mulia. Kalau mintanya kepada selain Allah, itu bukan ibadah. Itu syirik, ya. Jadi lebih parah dari bid'ah. Jadi tergantung mintanya sama siapa. Ini yang pertama. Yang kedua, tata caranya kayak apa? Kalau tata caranya kayak yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka itu adalah sip. Tapi kalau tata caranya enggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka tidak benar. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau adalah ulama yang termasuk ulama Ahlus Sunnah yang sangat terkenal, dan beliau memiliki akidah yang lurus. Jadi tidak benar seandainya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu didiskreditkan, itu tidak benar. Karena beliau adalah ulama besar yang sangat terkenal, hidup di abad kelima atau keempat Hijriah. Dan karangan beliau banyak yang bermanfaat. Namun yang keliru bukan di beliaunya. Yang keliru adalah di sebagian kalangan yang terlalu mengkultuskan beliau. Jadi kalau misalnya beliau tidak suka dikultuskan, tapi ada orang yang mengkultuskan beliau, yang salah siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang salah? Ya bukan. Yang salah adalah yang mengkultuskan. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam nasihat-nasihatnya, beliau menasihatkan supaya wahidullaha wa la tusyriku bihi, kata beliau. Tauhidkanlah Allah. Tegakkanlah tauhid. Janganlah kalian melakukan perbuatan syirik. Ini nasihat dari siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tawakkalu ala Allah wa la tawakkalu ala ghairihi, kata beliau. Bertawakkallah kalian kepada Allah. Bergantunglah kalian kepada Allah. Jangan bergantung kepada selainnya. Ini wasiat emasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kalau memang orang betul-betul mengaku cinta kepada beliau, seharusnya apa? Mengikuti wasiat beliau. Kalau misalnya orang mengaku cinta kepada beliau, tapi justru praktek kesehariannya bertolak belakang dengan wasiat-wasiat beliau, apa ini cinta sejati? Cinta sejati ini? Bukan. Cinta sejati adalah mengikuti ajaran beliau yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Monggo. Saya jawab secara singkat karena waktunya terbatas. Yang pertama, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada enggak? Masih ada sampai sekarang. Kalau bisa membuktikan apanya? Silsilahnya. Kalau bisa membuktikan, masih ada sampai sekarang. Dan mereka yang mengklaim dirinya keturunan Nabi, mereka banyak di antara mereka yang punya silsilah. Tapi ada dua catatan. Satu adalah tidak setiap sing irunge mancung keturunan Nabi. Ya. Tidak setiap sing irunge mancung keturunan Nabi. Pinocchio mancung. Tidak setiap orang yang hidung mancung itu keturunan Nabi. Ya. Jadi harus ada apanya? Harus ada silsilahnya. Kemudian catatan penting yang kedua, kalau memang itu keturunan Nabi SAW, itu pun harus tetap mengandalkan ketakwaan dia, keimanan dia. Bukan apanya? Bukan keturunannya. Kalau keturunan Nabi atau sholat ya pada baik. Ya. Jadi tidak setiap kerabat Nabi itu apa? Itu bagus. Abu Jahal kerabat Nabi, Abu Lahab kerabat Nabi. Jadi kalau misalnya ada yang mengklaim anak saya keturunan Nabi, berarti saya mesti masuk surga. Itu dari mana? Ya. Ini dua catatan yang penting. Adapun sholat lebih baik yang mana? Lebih baik yang dekat dan bacaannya bagus. Kalau misalnya ada bacaan yang kurang bagus, ya sebaiknya dia apa? Sebaiknya diperbaiki, ya, dengan cara yang santun. Jangan menggeser dengan semena-mena, ya. Tapi sebaiknya diperbaiki, diomongi dengan pelan sehingga tidak timbul konflik di antara masyarakat. Wallahu ta'ala wa'alam. Segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih atas segala kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.